Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Majas juga di Yogyakarta dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Riz FM di Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang kali ini memasuki silsilah nomor 78 dengan tema efek buruk lingkungan rusak bagian yang keberapa? Bagian yang keempat. Di silsilah nomor 78 ini, kita masih membahas tentang faktor yang ketiga yang mempengaruhi pendidikan anak, yaitu faktor media elektronik maupun media cetak. Kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh radio dan televisi. Saat ini kita akan membahas tentang media elektronik yang lainnya yang memiliki pengaruh cukup besar di dalam perilaku anak-anak kita, yaitu internet. Kenapa? Internet. Internet, sebagaimana telah maklum, adalah merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Internet ini menyambungkan antara jutaan komputer yang terhubung antara satu dan yang lainnya menggunakan jaringan telepon. Bahkan sekarang kita temukan atau kita dapatkan sebagai media belajar dia terhadap ilmu agama. Artikel-artikel ilmiah, kemudian juga rekaman-rekaman pengajian, entah itu yang sifatnya audio maupun video, itu sangat tersebar begitu luas di internet. Dan banyak sekali orang-orang yang ternyata mendapatkan hidayah melewati kajian-kajian yang termuat di internet tersebut. Ini adalah di antara dampak positifnya. Kemudian di antara dampak positifnya juga adalah internet bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa kalau dahulu bisa dengan email, sekarang bisa dengan obrolan secara langsung, secara live, itu ada juga programnya. Ini adalah media komunikasi. Dan juga di antara kelebihannya, dia bisa dijadikan sebagai media informasi. Ya, penukaran data antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau dulu Masya Allah ngirim surat butuh waktu lama. Ya, yang paling cepat dulu pakai telegram. Telegram itu pun mahal, dihitungnya per apa? Per huruf. Ya, bisa dibayangkan per huruf harus bayar sekian. Dan itu pun juga paling cepat mungkin sehari atau dua hari. Ya, surat bisa sampai beberapa hari. Kalau sekarang pakai internet, kita mengirim data sekian puluh halaman, bahkan sekian ratus halaman hanya dalam hitungan satu menit mungkin sudah sampai, ya. Atau bahkan mungkin kalau koneksinya lagi tinggi, mungkin hanya dalam beberapa detik sudah sampai. Ini diantara manfaat internet. Kemudian juga manfaat internet juga, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kalau dahulu orang pengen baca berita harus langganan apa? Langganan koran, ya. Dan berita kemarin baru akan kita dapatkan kapan? Paling cepat hari ini. Kalau sekarang pakai internet, berita bukan hari ini, berita saat ini bisa kita dapatkan saat ini juga. Paling hanya jarak beberapa menit, kejadian yang ada di Amerika, kejadian yang ada di Eropa, kejadian yang ada di China, kejadian yang ada di Arab Saudi, ya, itu bisa kita dapatkan dengan begitu cepatnya. Ini adalah manfaat atau dampak positifnya. Akan tetapi, di satu sisi, walaupun dia mengandung dampak positif, akan tetapi kita bisa rasakan dampak apanya? Negatifnya. Dan dampak negatifnya ini tidak kalah besarnya dibandingkan dampak positifnya. Di antaranya dampak negatifnya adalah banyak sekali pemahaman yang menyimpang. Ya, banyak sekali pemahaman yang menyimpang yang dijajakan di dalam internet. Bahkan sampai orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang ateis, mereka pun juga memiliki halaman di internet untuk menyebarkan pemahaman mereka. Dan tidak sedikit orang yang terjerumus kepada pemahaman menyimpang tersebut. Bahkan tidak sedikit pula para penyembah setan. Astagfirullah. Ya. Penyembah kok nyembah apa? Setan. Para penyembah setan pun ada. Mereka punya website di internet. Dan mereka juga menyebarkan pemahamannya yang menyimpang di situ. Termasuk juga para dukun, ya, tukang sihir, paranormal, ya. Mereka juga menggunakan media tersebut. Ya. Perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, khurafat, maksiat, hampir seluruh pemahaman menyimpang ada di situ. Ya. Dan itu bisa diakses dengan begitu mudahnya. Kalau dahulu mungkin kita ingin mengetahui para penyembah setan itu, mungkin butuh untuk melakukan perjalanan sekian jauh supaya tahu kayak apa sih. Kalau sekarang tinggal dibuka di internet, ada. Lengkap semuanya. Ini adalah dampak negatifnya. Dampak negatif yang lainnya yang tidak kalah mengerikannya adalah pornografi. Video yang bermuatan konten porno, gambar-gambar yang bermuatan konten porno. Itu sampai anak kecil pun sekarang bisa membukanya. Na'udzubillahimin dzalik. Dan itu menginspirasi dalam tanda kutip banyak anak untuk melakukan perbuatan zina. Makanya jangan heran seandainya ada anak SD memperkosa anak PAUD. Na'udzubillahimin dzalik. Ya. Karena yang ditonton adalah seperti itu. Makanya kita temukan sekarang anak-anak SD tidak lugu-lugu lagi seperti anak-anak SD dahulu. Saya ingat sekali dulu ketika masih SD, kalau sampai diolok-olok, si fulan pacarnya fulanah, itu sudah sangat apa? Sudah sangat malu sekali. Sekarang bukan malu, malah apa? Malah bangga. Ya. Salah satu efek dari apa yang dipertontonkan di internet seperti itu. Dan ini betul-betul dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak generasi muda kita. Terutama generasi muda muslim. Sehingga mereka dibikin, ya, selalu sibuk dengan apa yang ditampilkan di situ. Sehingga pikirannya, na'udzubillah min dzalik, hanya dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya pornografi. Ya. Untuk belajar malas, apalagi untuk membaca Al-Quran. Ya. Untuk belajar agama, apalagi. Membaca buku-buku yang ada di sekolah aja malas. Ketika masuk ke sekolahan, masuk dalam keadaan pikirannya entah kemana. Sehingga ketika diajar sama gurunya, ya, gurunya ngomong apa, muridnya pikirannya entah di mana. Ya. Apalagi orang-orang yang sudah kecanduan, ya, dengan permainan-permainan game, ya. Itu subhanallah, pikirannya hanya ada di warnet saja. Pikirannya hanya ada di game online saja, menghabiskan duit di situ berjam-jam, ya membuat penasaran. Itulah yang ada. Dan ini kalau tidak kita waspadai, bisa-bisa hancur generasi kita sekarang. Ini adalah pornografi. Kemudian di antara dampak negatifnya internet adalah dijadikan sebagai sarana untuk penipuan dan kejahatan. Dan sering ada orang yang terjerumus kepada hal ini. Ya, karena data-data kita itu kan sering mungkin saat itu kita melakukan transaksi online. Nah, data itu bisa dijebol oleh orang-orang yang menamakan dirinya dengan apa? Hacker. Yeah. Orang-orang yang berusaha untuk mencuri data kita. Kemudian setelah itu disalahgunakan. Tahu-tahu ATM sudah habis duitnya. Ya, tahu-tahu orang tahu nomor telepon kita. Kemudian dia nelpon kita memberikan kabar, maaf ini adik Anda kecelakaan di kota Anu. Harap segera mengirim apa? Mengirim uang, jumlahnya sekian. Ya, jumlahnya sekian, kemudian uang tersebut harus ditransfer sekarang ke nomor rekening sekian. Nomornya ini. Kalau orang tidak punya pengalaman tentang hal itu, dia akan apa? Akan panik. Tidak banyak pikir, dia langsung pergi ke bank. Dan orang jahat tadi, penjahat tadi akan terus menanyakan, gimana Pak? 5 menit kemudian, sudah ditransfer apa belum? Ya. Terus seperti itu. Kalau orang yang cerdas ya tidak akan termakan dengan hal yang seperti itu. Dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang pengetahuannya terbatas, dia langsung termakan, dia transfer, tahu-tahu penipuan. Ya. Dan ini sering terjadi. Dan orang-orang yang menggunakan media sosial lewat internet itu kadang-kadang mengumbar datanya itu sedemikian mudahnya. Ya. Tempat tanggal lahir, alamatnya. Jangan heran kalau misalnya tahu-tahu ada perampok tahu rumah kita. Lawang alamat kita diumbar bebas di internet. Ya. Nomor telepon kita. Bahkan mungkin ada orang yang mengumbar hal-hal yang pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga para perampok mengamati ini pekerjaannya di mana, kapan dia ada di rumah, kapan tidak ada di rumah, kemudian anak-anak yang di rumah sekolahnya di mana saja, kapan dia pulang, kapan dia pergi. Akhirnya dicermati, diperhatikan, di rumah ini kosongnya kapan? Ya, yang di rumah ini siapa saja, pembantu atau apa? Tahu-tahu dan itu kejadian. Tahu-tahu ada orang datang, ini saya disuruh oleh bapak untuk memperbaiki apa? Laptop yang ada di rumah, pembantunya nggak tahu apa-apa. Oh ya silahkan masuk, dibikinan kopi, dibikin apa, tahu-tahu maling. Ya. Seluruh isinya dibawa semuanya. Yang seperti ini kita harus waspada. Dan ini salah satu dampak dari adanya internet. Kemudian dampak yang lainnya adalah perjudian. Ya, kalau sekarang orang judi itu nggak perlu pergi kemana? Pergi ke tempat perjudian, bandar perjudian. Orang sekarang di internet banyak sekali. Dan tidak sedikit di antara manusia, di antara orang-orang yang terjangkiti penyakit judi begitu akut di internet. Dan kita temukan itu. Berapa kali orang mengeluhkan, datang ke kita, datang ke kami. Kemudian perjudian. Ya. Banyak orang yang datang ngeluh, orang tuanya mengeluhkan kepada kita, Ustaz anak saya ini. Terkena penyakit judi yang sangat akut. Saya tanya dari mana? Ya dari internet sampai habis-habisan. Ya. Orang tuanya sampai menggadaikan ini, menggadaikan itu demi untuk menutupi utang anaknya. Nauzubillah min dzalik. Ini diantara efek buruk apa? Internet. Nah sekarang kalau kita sudah tahu internet itu ada positifnya dan ada negatifnya, terus perlu nggak kita mengenalkan internet kepada anak? Ya, karena sekarang kita pembahasannya tentang pendidikan apa? Pendidikan anak. Perlu enggak kita kenalkan internet ini kepada anak? Entah itu dengan HP, entah itu dengan komputer, entah itu dengan tab, entah itu dengan laptop, atau dengan iPad, apa sajalah. Perlu enggak kita mengenalkan internet ini kepada anak? Karena kita perlu bahas ini, karena ada sebagian orang tua latah. Latah itu apa? Melu-melu tok. Ya, kancah-kancane teman sesama kerja membelikan membelikan anaknya HP smartphone, ya HP cerdas yang bisa internet, kemudian merasa, wah ini teman saya memberikan anaknya seperti itu, masa saya tidak belikan? Bukankah saya tidak kalah kaya dibandingkan teman saya? Ini latah. Ya, ada sebagian orang tua latah. Ya, melihat tetangganya anaknya dibelikan, dia ikut belikan. Beli ini ikut-ikutan. Kita harus tahu ya bahwa internet ini ada negatifnya, ada positifnya. Terus bagaimana Ustaz? Perlu nggak kita kenalkan anak kepada internet? Kalau saya pribadi, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu anak dikenalkan dengan internet. Ustaz, nanti bagaimana Ustaz, anak kita kan jadinya kuper, nggak bisa tahu pengetahuan dan seterusnya. Coba saya tanya, jenengan itu dulu ketika kecil kenal internet nggak? Kenal internet nggak? Nggak. HP saja nggak kenal. Telepon saja kalau menelpon ngantri di mana? Wartel. Ya, itu pun juga nelponnya buru-buru. Karena apa? Karena mahal pulsanya. Harus bayar sekian mahal. Kita bisa hidup nggak? Bisa. Kita punya wawasan yang luas punya. Jadi kalau memang tidak terlalu mendesak, maka tidak perlu anak itu dikenalkan dengan apa? Dengan internet. Kenapa Ustaz? Karena anak masih sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan betapa banyak anak-anak yang menjadi korban dari internet tersebut ketika dikenalkan, karena orang tuanya latah, ikut-ikutan saja, dikenalkan secara bebas kepada anak tanpa ada pengawasan dan seterusnya, akhirnya anak jadi korban. Dan betapa banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya setelah kejadian. Ya. Sudah terjadi nyesal dan seterusnya. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Kalau memang tidak diperlukan, maka tidak usah. Ah, kalau diperlukan bagaimana? Mungkin karena kondisi satu dan lain hal, diperlukan sekali untuk mengenalkan itu, maka yang perlu dilakukan yang pertama. Ya. Kalau memang anak harus diperkenalkan kepada internet, orang tua ada beberapa poin, sekurang-kurangnya ada 3 poin. Ada 3 poin sekurang-kurangnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus didampingi oleh siapa? Oleh orang tua. Nah, sekarang orang tuanya siap enggak untuk mendampingi anaknya? Yeah. Orang tuanya alasannya sibuk bekerja. Yeah. Bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk. Nah, terus gimana akan mendampingi? Maka kalau misalnya Anda tidak bisa mendampingi, mendingan enggak usah. Kalau Anda bisa mendampingi, oke. Okay. Makanya di sini perlu dibatasi. Yeah. Anak kalau memang akan membutuhkan internet, maka dibatasi sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua punya waktu kosongnya kapan untuk mendampingi anaknya. Kalau tidak, maka tidak. Kadang-kadang ketika buka sebuah apa misalnya video katakanlah. Mungkin videonya bagus secara umum pengetahuan. Akan tetapi kadang-kadang ada iklannya. Di awal ada iklan, di tengah ada iklan, di belakang ada iklan. Dan iklannya itu kadang-kadang iklan yang tidak mendidik. Ini yang kita juga, makanya saya katakan tadi harus didampingi. Seperti televisi, bagi mereka yang masih pengen nyetel televisi di rumahnya, harus didampingi. Ya. Harus didampingi oleh orang tuanya. Dan jangan sampai orang tuanya tersibukan, akhirnya anaknya membuka hal-hal yang tidak positif. Dan sekali rusak, na'udzubillah min dzalik, sulit untuk diperbaiki. Maka, ini poin yang pertama, harus ada yang namanya apa? Pendampingan. Bukan hanya masalah internet saja sebenarnya. Dalam masalah pergaulan, dalam masalah pendidikan di sekolah, dalam hal ini dan itu, perlu ada pendampingan dari orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, ya, kalau memang harus menggunakan internet, maka perlu adanya yang namanya software yang bisa memfilter. Memfilter itu artinya membeda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu biasanya ada software-software yang seperti itu, sehingga ada istilah internet ramah buat anak-anak, sehingga difilter di situ yang kontennya konten kekerasan, kemudian yang kontennya konten sifatnya pornografi, itu bisa difilter di situ. Bahkan sekarang juga ada mesin pencari yang bisa membatasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, biasanya kita nyari ya, biasanya kita nyari kan pakai Google ya, biasanya kita nyari. Nah, di situ ketika kita nyari semuanya akan masuk. Ya, kadang yang baik, kadang yang tidak, kemudian yang sesuai dengan akidah Islam, yang tidak sesuai. Nah, sekarang sudah ada mesin pencari seperti YouFit, ya. YouFit itu dia mengeluarkan mesin pencari namanya YouFit apa gitu istilahnya, saya lupa. YouFit Engine atau YouFit.com atau apa. Di situ kita akan, ketika kita pakai mesin pencari ini, kita mencari kata-kata tentang apa, misalnya sholat misalnya. Nanti di situ hanya akan ditampilkan yang bersumber dari web-web yang insya Allah terpercaya. Ya. Sehingga saat itu kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Ini juga bisa dimanfaatkan. Ini adalah yang kedua menggunakan software yang bisa memfilter konten yang disajikan di internet. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu juga memahamkan anak tentang bahwa internet itu tidak semuanya baik, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan perlu juga kita jelaskan kepada anak, ini contoh yang buruk seperti ini, contoh yang baik seperti ini. Bahkan kalau perlu kita rekomendasikan kepada anak, nah ini kalau misalnya kamu mau mencari web yang baik tentang agama, kamu bisa buka di sini, kalau yang tidak maka bisa di sini. Ini bisa atau perlu dijelaskan kepada anak, sehingga anak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Semoga bermanfaat buat kita semuanya apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 78, efek buruk lingkungan rusak bagian yang keempat. Baiklah keluarga Insani, di manapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa diajukan di 085600880 atau di nomor WA di 0822 2727 8500, ya. Baiklah, di kesempatan hari ini sudah ada pertanyaannya Mas Ustaz. Kita langsung bacakan yang pertama. Datangnya dari Pak Budi di Bogorto yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, gara-gara membaca artikel di internet, teman saya murtad sampai 2 tahun dan dia ingin kembali ke Islam. Apakah langsung membaca syahadat atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Alhamdulillah, ini salah satu contohnya. Gara-gara membaca artikel di internet sampai murtad, keluar dari agama Islam. Ini yang saya contohkan tadi, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini padahal orang sudah dewasa, apalagi apa? Apalagi anak-anak. Ini orang sudah dewasa sampai murtad, keluar dari agama Islam. Makanya na'udzubillah min dzalik. Dampak negatifnya itu memang sangat besar. Makanya tadi saya katakan lebih baik kalau memang tidak perlu enggak usah. Termasuk yang dewasa. Ya, termasuk yang dewasa. Kalau menurut saya, kalau memang enggak perlu enggak usah. Kecuali kalau memang pekerjaannya ada di situ dan dia harus bersinggungan dengan internet, itu lain masalah. Tapi kalau enggak perlu ngapain? Ya, kalau enggak perlu ngapain? Bagaimana tentang kasus ini, ada seorang yang awalnya Islam, kemudian gara-gara baca artikel di internet, kemudian murtad, dia pengen masuk Islam lagi. Apakah yang harus dilakukan? Bersyahadat lagi. Apa? Bersyahadat lagi, kemudian tentunya nanti disunahkan atau dianjurkan atau disyariatkan untuk mandi besar, ya, masuk ke dalam agama Islam, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan dia harus menjauhi hal-hal yang dahulu pernah membuat dia menjadi murtad. Yaitu website-website, situs-situs yang tadi seperti itu. Dan kalau memang tidak perlu buka internet, udah enggak usah aja. Lebih mahal menjaga apa? Menjaga agama. Ya. Sekarang kalau misalnya ada orang sampai meninggal dunia tidak tahu internet, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Orang sampai meninggal dunia enggak tahu internet, enggak dosa. Ya. Jadi sesuatu yang tidak diperlukan, ya enggak usah. Ya. Kecuali kalau memang mendesak sekali, itu tidak apa-apa insyaallah. Ya. Jadi intinya segera saja dia bersyahadah, kemudian nanti ada prosesinya, mandi, kemudian juga apa? Bertobat, kemudian meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang dahulu pernah menjerumuskan dia kepada penyimpangan tersebut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut pertanyaan yang berikutnya dari Saudara Sobri yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tentang internet memang sudah tidak asing lagi, mau bertanya Ustaz, jika menemukan ayat-ayat Al-Quran di dalam internet atau di Google, apakah ayat-ayat Al-Quran itu diperbolehkan karena otomatis Al-Quran itu dibaca tanpa sepengetahuan? Terima kasih, mohon nasihatnya. Ini berkenaan dengan juga kita mendownload mungkin artikel-artikel seseorang, mohon nasihatnya Ustaz. Tergantung apakah itu dibaca atau tidak. Kalau dia membuka, membebaskan, ya, ada sebagian orang nulis di artikel, nulis artikel di internet kemudian dibebaskan, silakan yang siapa yang mau mendownload bebas, itu tidak apa-apa. Kecuali kalau misalnya di situ dikatakan tidak boleh mendownload kecuali dengan izin. Kalau seperti itu ya biasanya sudah diprotek, ya, sudah dibatasi, tidak bisa di copy paste. Itu biasanya seperti itu. Ada beberapa artikel di internet saya temukan seperti itu. Jadi enggak bisa untuk di copy. Jadi itu dia sudah melakukan protek, ya sudah kalau mau seperti itu ya enggak usah. Tapi kalau misalnya bisa diprotek, bisa di-download bebas, kemudian di situ bahkan juga ada tulisan silakan di-download, maka seperti itu. Silakan, enggak apa-apa. Sama juga program-program yang lainnya, program ayat Al-Qur'an, program hadis Nabi SAW. Ada sebagian program-program itu yang memang digratiskan. Ya. Sebagai contoh, ada satu program di internet yang dibebaskan, itu adalah namanya program Al-Maktabatu Syamilah. Perpustakaan digital yang memuat puluhan ribu atau ratusan ribu kitab. Dan itu gratis, siapa yang mau ngambil silakan. Itu versi Word-nya. Ada yang versi PDF-nya, versi aslinya. Itu juga sama, ada namanya web, namanya Al-Maktabatul Waqfiyah. Isinya buku kitab para ulama, ribuan ratusan ribu jilid. Dan itu gratis. Nah, ya, makanya ini kan nilai positif. Ya. Makanya saya katakan tadi apa, sebagai media belajar. Bagi orang yang bisa memanfaatkan, luar biasa. Ya, bagi orang yang bisa memanfaatkan internet dengan baik, luar biasa. Akan tetapi coba, berapa persen? Sekarang kita lihat yang masuk ke warnet saja. Di Indonesia ya, saya bukan bicara di luar Indonesia. Yang masuk ke warnet di Indonesia, antara yang menghabiskan waktunya di warnet untuk belajar agama, mendengarkan pengajian, dengan orang yang sekedar main game. Itu lebih banyak yang mana? Ya. Lebih banyak yang main game. Ya, daripada yang belajar agama. Yang belajar agama mungkin bisa dihitung dengan jari mungkin dalam satu warnet. Kalau satu Indonesia ya nggak bisa dihitung dengan jari. Banyak ya. Tapi lebih banyak orang-orang yang memanfaatkan untuk hal yang buruk tadi. Ya. Maka intinya apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Dan pertanyaan dari pendengar Radio Roja, dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ustaz, saya mempunyai anak yang mempunyai kekurangan tunarungu sehingga sama sekali sulit untuk kita ajak berkomunikasi atau bicara. Saya sangat sulit untuk menyuruh dia beribadah, khususnya sholat. Kalaupun sholat, dia tidak mengerti bacaan apa yang harus diucapkan. Bagaimana hukumnya anak saya ini dan bagaimana kami harus mendidiknya, Ustaz? Barakallahu fiik, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Anda di dalam mengemban amanah yang Allah berikan berupa anak yang memiliki kekurangan fisik berupa tunarungu. Begini Ibu yang kami hormati atau Bapak yang kami hormati. Adanya kekurangan itu tentu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Cuman ada yang tahu hikmahnya dan ada yang tidak tahu. Mungkin di antara hikmahnya adalah orang yang dikaruniai anak tunarungu misalnya. Dia akan mengeluarkan kekuatan dan upaya yang lebih besar dibandingkan orang yang memiliki anak yang sehat normal. Yeah. Kalau anak yang normal mungkin gampang, ya hanya sekitar beberapa kali omongan dia bisa paham. Tapi kalau orang yang punya kekurangan tunarungu, maka dia akan mengerahkan dayanya 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Dan ini tentu akan menghasilkan pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang hanya mengerahkan energinya satu energi saja. Maka dari sini, Anda, ya, sudahkah Anda berbuat maksimal untuk mengajari anak Anda dengan terhadap agama? Dan tentunya di sini perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang memang ahli di dalam bidang tersebut. Ya. Dan Anda perlu belajar bahasa isyarat. Anak juga perlu diajarkan bahasa isyarat. Ya. Karena sering kan kita lihat di televisi orang-orang yang penerjemah apa? Penerjemah berita, ya, di pojok sebelah bawah itu kan ada orang yang biasanya menerjemahkan berita dengan bahasa isyarat tangan dan seterusnya. Ini perlu, ya, perlu bagi Anda untuk mempelajari itu demi untuk mengajarkan agama kepada anak Anda. Ustaz, ini berat. Ya, itulah yang namanya peluang pahala yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dan anak Anda juga perlu diajari. Maka jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kalau seandainya ada anak yang buta, ada anak buta, ya, itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ya, bisa hafal Al-Quran 30 juz. Dan tentunya itu kembali kepada taufik dari Allah dan ketekunan dari orang tuanya. Beberapa saat yang lalu saya dikasih postingan tentang seorang anak di Yaman yang dia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan kakinya itu putus sampai ke bagian perutnya. Jadi dari bawah perut ke bawah ini enggak ada. Kemudian tangannya juga enggak ada. Itu kalau buka buku itu pakai gigi. Karena enggak ada tangannya yang apa namanya? Tangannya yang bisa digunakan. Jadi kalau dia buka ngambil buku itu pakai gigi, buka satu-satu pakai giginya. Anak ini hafal Al-Qur'an 30 juz. Hafal Al-Quran 30 juz. Kita punya tangan lengkap, kesehatan lengkap. Kondisi-kondisi yang seperti ini terus terang akan membuat kita repot nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Apa yang akan kita sampaikan kepada Allah ketika Allah bertanya, sudah berapa surat yang kamu hafalkan? Sedikit, ya Allah, karena saya sibuk dan seterusnya. Kamu gak lihat itu anak? Kamu tidak lihat itu anak? Bagaimana cacat seperti itu dia bisa menghafal Al-Quran? Apa yang bisa kita jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Makanya sering, berapa kali saya sampaikan kepada santri-santri, kondisi-kondisi yang seperti ini harusnya memicu kita, memacu kita untuk lebih berusaha maksimal. Iya. Yeah. Seorang anak yang menderita gangguan syaraf, cerebral palsy, CP, ya, yang ngomong aja sulit, itu bisa menghafal Al-Quran. Ya. Artinya apa? Artinya orang itu kalau mau, kalau dia mau punya kemauan yang kuat, dia bisa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk, akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mau berusaha. Makanya dalam Al-Quran apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari jalanku, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk jalan bagi mereka. Ya. Yeah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengapresiasi dalam tanda kutip usaha kita. Nah, sekarang usaha kita sudah serius atau belum? Sudahkah kita maksimal dalam berusaha atau tidak? Ketika kita berusaha maksimal, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Maka semoga Anda diberikan kekuatan dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk selalu mencari jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari penanya di Radio Roja dan TV Roja, yaitu Umu Abiyu di Serpong yang bertanya, Ustaz, mohon penjelasan dan penyerahannya, bagaimana caranya supaya anak bisa betah di lingkungan pesantren. Terkadang ada saja di sekitar pesantren yang membuat dia takut kembali ke pesantren, malas untuk belajar di pesantren. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana caranya membuat anak betah di pesantren? Pertama, orang tua ketika melepas anaknya itu melepas dengan keterpaksaan atau dengan sukarela dan niat yang benar. Ada sebagian orang tua memasukkan anak ke pesantren niatnya salah. Niatnya sebagian ya, enggak semua. Sebagian orang tua melepaskan anaknya ke pesantren niatnya pengen mengurangi beban. Di mana? Di rumahnya. Karena anaknya banyak, ini repot. Satu dikirim sana, satu dikirim ke sini. Itu berarti niatnya salah. Kalau itu niatnya, maka itu akan berpengaruh kepada faktor kebetahan anak kita di pesantren. Terus niat yang benar bagaimana, Ustaz? Murni. Bagaimana supaya anak saya bisa memahami agama dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicek pertama kali. Kemudian berikutnya adalah anak ini perlu disadarkan kenapa dia masuk pesantren. Ada sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pesantren tanpa adanya pengarahan sebelumnya. Pokoknya tahu-tahu, ayah nak pergi, bawa barang banyak, mau kemana? Sudahlah ikut saja, tahu-tahu masukkan pesantren tinggal. Gak ada pengarahan sebelumnya. Kalau boleh dikatakan tidak ada ospeknya gitu loh. Tidak ada kenapa kamu masuk pesantren, alasannya apa. Ini perlu anak diajak diskusi. Nabi Ibrahim saja ketika disuruh menyembelih siapa? Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Itu diajak dulu untuk diskusi. Padahal itu wahyu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak diskusi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wahai anakku, saya barusan mimpi kayak gini, bagaimana menurut kamu pendapatmu? Diajak diskusi. Ya. Nah sekarang orang tua, sekarang kadang ada sebagian orang pengennya instan. Pengennya cepat-cepat saja, sudah masukkan. Gak peduli anak ini betah atau tidak. Ini yang kedua. Sudahkah kita jelaskan kepada anak kenapa masuk pesantren? Kemudian yang ketiga, ya, kita perlu juga untuk memperhatikan pesantrennya itu seperti apa. Kadang-kadang memang ada sebagian pesantren yang kurang mendukung suasananya untuk belajar. Maka kita perlu survei terlebih dahulu apakah pesantren mendukung atau tidak. Kemudian pengawasannya bagaimana, apakah kiainya terlalu sibuk di luar sehingga anak-anaknya atau anak santri-santrinya menjadi terlantar. Dan itu bisa saja terjadi. Yang bisa saja terjadi. Sambil yang keempat adalah faktor doa yang perlu senantiasa dipanjatkan oleh orang tua buat anaknya. Semoga anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan bisa betah belajar agama. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan berikutnya kepada pendengar Radio Muslim di Yogyakarta. Silakan. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya di pagi hari ini. Kami bacakan pertanyaan atau pesan singkat yang masuk dari WhatsApp. Ya, pertanyaan Ustaz, apa yang harus kami lakukan jika kami tinggal dekat dengan orang tua? Mereka akan mengajak pada acara yang tidak sesuai, tidak syar'i, bahkan kesyirikan. Kalau tidak ikut, mereka marah. Mereka tipikal orang yang galak dan keras. Keluarga besar kami juga pasti menggunjingkan sehingga menambah emosi orang tua. Kalau tinggalnya jauh, jarang bertemu. Sementara orang tua sangat awam. Sholat bolong-bolong, bahkan tidak sholat. Bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Anda bisa mengambil jarak yang pertengahan. Ya, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Sehingga Anda bisa menjaga apa yang tadi dikhawatirkan. Dan juga bisa tetap melakukan pendekatan kepada orang tua. Jadi Anda mengambil jarak yang pertengahan. Terlalu jauh tidak, terlalu dekat juga tidak. Sehingga Anda bisa menggabungkan dakwah Anda kepada orang tua dengan upaya Anda untuk menjaga diri dari hal-hal yang tadi disampaikan. Wallahualam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bahasa FM Salatiga. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Radio Bahasa FM Salatiga. Ada dua pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama datang dari Umu Yahya yang ada di Kudus. Yakni pertanyaannya, bagaimana menjaga anak laki-laki agar tidak terjerumus pada kelainan seksual seperti gay. Ya. Bagaimana menjaga anak laki-laki supaya tidak terjerumus kepada kelainan seksual, yaitu suka laki-laki. Laki-laki suka apa? Laki-laki. Ini tentunya perlu kita ikuti aturan agama dalam hal ini. Di antaranya adalah anak ini jangan dibiarkan melakukan perilaku yang serupa dengan wanita. Melakukan perilaku yang serupa dengan wanita atau tasyabuh dengan wanita. Dan ini ya perlu dibiasakan sejak kecil. Ada sebagian orang tua membiarkan anaknya laki-laki misalnya maaf pakai lipstik misalnya. Ya, atau pakai rok. Ya, atau yang semisalnya. Ini harus dihindari yang seperti ini. Nanti akan membuat laki-laki menjadi kemayu. Laki-laki kan cocoknya bukan kemayu. Tapi apa? Kumagus. Ya, jantan. Ya. Tentunya laki-laki cocoknya adalah jantan. Kemudian juga di antara yang perlu dijelaskan kepada anak adalah bahwa hal tersebut tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Ini yang perlu dijelaskan kepada anak bahwa kecenderungan kepada sesama jenis di dalam agama manapun itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Apalagi di dalam agama Islam. Nah, ini perlu dijelaskan. Kisah yang terjadinya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut alaihissalam, bagaimana mereka disiksa gara-gara kasus yang sama, ya, kasus yang seperti itu. Ini perlu dijelaskan kepada anak, sehingga dia ada semacam pembentengan di dalam dirinya bahwa perilaku itu perilaku yang jelek. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Arifin Badri tentang masalah itu. Saya rekomendasikan kepada saudara atau saudari penanya, Ibu atau Ummu Yahya, untuk mencari artikel tersebut guna dibaca, ditelaah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ustaz, Assalamualaikum, saya kehilangan kerudung. Terus di pikiran saya mengira ada yang mengambil dan saya mencurigai dua orang tapi tidak ada buktinya. Tuduhan itu salah atau tidak, padahal sekarang saya sedang niat puasa. Mohon dijelaskan puasa saya batal atau tidak. Kalau tuduhan itu tanpa bukti, yaitu khawatirnya nanti masuk apa? Masuk kategori fitnah. Ya, kecuali kalau Anda punya bukti. Ya, makanya yang namanya su'udzon, buruk sangka dalam agama kita itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Terlalu banyak berprasangka tidak baik. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu prasangka buruk. Maka kalau tidak ada data, tidak ada fakta, jangan. Ya, jangan Anda bersu'udzon. Kecuali kalau ada faktanya, ada saksinya, itu lain masalah. Terus apakah puasanya batal? Insya Allah tidak. Akan tetapi bisa berkurang pahalanya. Bisa berkurang pahalanya. Maka saya anjurkan Anda untuk segera bertobat kepada Allah supaya pahala puasanya itu bisa didapatkan dengan sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.